kalau kamu nak juga, kamu ugut mak kalah. Mak, mak tak bagi, saya lari pada rumah. Mak takut malu, mak bimbang malu, mak tak berkenan. Tapi mak nak kata apa? Mak telan juga. Walaupun pahit, telan dia. Ha, sekarang inilah kesan dia sudah berlaku. Dua hari lepas kita baca bapa mertua dibunuh oleh menantu depan rumah ni. Datang daripada Pulau Pinang. Datang daripada Pulau Pinang nak cari anak dia. Menantu tumbuk dia, mati sama Allah. Sakit jantung, ditumbuk di dada pula. Rebah tu. Rebah-rebah tak ada. Sanggupkah kita bersuami dengan satu suami yang bunuh bapa kita sendiri? Tapi hari ini kerana cinta punya paksa, bukan husband ai salah, bapa ai yang salah. Kenapa bapa ai serang ai? Suka hang lah. Hang bawalah jawapan itu pergi menghadap Tuhan. Saya kalau orang banyak cakap ni tuan-tuan, saya senang je jawab. Bawa alasan ni menghadap Tuhan. Agak-agak Tuhan terima dah alasan ni. Kenapa tak sembahyang? Sedua kotor. Okey, tak apa. Besok sampai di hari kiamat bagi tahu dekat Tuhan. Hang tak sembahyang sebab seluar kotor. Kenapa tak semayang? Saya tak reti semayang. Bawa jawapan tu kepada Tuhan. Agak-agak Tuhan terima lah. Tuhan terima tak jawapan tu? Bila kawan rasa-rasa kawan Tuhan terima, tak apalah, silakan. Teruslah semayang. Mana boleh tuan-tuan kita bagi alasan pada satu perintah Tuhan yang memang kena buat. Walaupun kotor, kotor lain, najis lain. Tak semestinya kotor tu najis. Kita lalu dekat seluh, orang berlalu dengan kereta, habis basah seluar kita, kena simbah dengan air tanah merah. Dia kotor tapi tidak najis. Semayanglah. Tuan-tuan yang kerja bendang, kerja bendang, kerja anu, kolam udang, sikit punya berselut ke kain seluar kita. Bila masuk semayang Zuhur, semayanglah atas belah, atas batas, atas bendang tu. Dia bukannya najis. Selut, selut tak najis. Tanah tak najis. Air tanah tak najis. Semayang je lah. Dah dia kata, ustaz, kotor ustaz. Reja, bendang macam ni ustaz. Bendang tak najis. Sawah tak najis. Walaupun dalam keadaan berlumpur sekalipun, kena semayang. Serupalah dengan tukang-tukang rumah. Kerja dengan simen, kerja dengan pasir, dengan kapur. Kena semayang. Kapur tak najis. Simen tak najis. Tanah merah tak najis. Pasal apa tak nak semayang? Tapi masalah kita ni bagi macam-macam alasan yang tak mau semayang. Kenapa kamu tak mula muak kamu? Pasal dia banyak mulut. Mana banyak mulut? Satu aja. Satu aja. Dah dia banyak cakap, saya tak larat nak bela. Dia gamak hantar pak dia dekat pondok bas. Dia tinggal dengan beg. Bila wartawan ambil bapa dia letak rumah kebajikan, wartawan keluar muka depan, anak tinggal bapa. Dia telefon balik wartawan, kalau hampa nak rasa, hampa belak lah pak aku. Dia boleh pergi cakap macam itu. Kalau hampa nak tahu perangai bapa aku, hampa belak lah. Terima kasih lah, belak pak aku. Apa jenis anak ni tuan-tuan? Seburuk-buruk bapa dia, bapa kita. Seburuk-buruk mak dia lah yang melahirkan kita. Walaupun dia tak bela kita, dia tetap mak kita. Tak boleh kasar-kasar dengan dia. Baik, yang ketiga, jahanam yang ketiga. Nabi sebut siksaan yang paling keras belum tu. Siksaan yang paling keras di dalam neraka berpunca daripada tiga. Yang pertama, orang yang derhaka. Yang kedua, orang yang berzina. Dan ketiga, orang yang mensyirikkan Tuhan. Itulah dosa paling besar di dalam neraka. Dan kata Anas bin Malik, dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Yang kedua, derhaka pada mak bapak. Dan yang ketiga, membunuh orang. Baik, jahanam yang ketiga, peminum arak. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Suratul Maidah ayat 90. Hai orang yang beriman, sesungguhnya minum arak, sesungguhnya arak, judi, patung-patung dan bertenung nasib adalah pekerjaan yang keji daripada pekerjaan syaitan. Jauhilah oleh kamu, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan. Allah Ta'ala sebut kepada kita empat benda. Yang pertamanya al-khamru, arak. Arak tu apa? Segala jenis, segala benda yang memabukkan. Sama bir, todi, tuak, candu, dada, segala benda yang memabukkan, maka dia dikira sebagai arak. Yang kedua, judi. Tuan-tuan tahu ada orang yang berjudi Manchester lawan Liverpool, siapa menang, siapa kalah, berapa kosong. Ada orang yang berjudi test hujan turun ke tidak. Macam sekarang ni pukul 10.30 pagi, test, buat ujian, buat judi, petang nanti hujan pukul berapa, pukul 3 petang. Itu pun berjudi tuan-tuan. Subhanallah. Kaki judi ni, dulu kita di sekolah-sekolah ada kaki judi. PIBG menganjurkan meneka buah kacang dalam balang, nak cari duit untuk PIBG. Buahnya berkacang perut borok itu, buah dalam balang. Ha, sekali teka RM1, ha, kawan ni teka RM3,400, kawan teka RM1,200, kawan ni teka RM1,000. Siapa tak kena, duit masuk dalam tabung PIBG untuk kebajikan pelajar-pelajar. Awal-awal sekolah dah mengajar judi lah. Dulu hak judi tahun 70-an, dapat duit raya pergi judi belakang rumah, beli sepapan, kalau tuan-tuan masih ingat. Pakat duk tarik, buka, ada gambar siapa, Red Indian ke apa ke. Tu dulu punya tahun 70-an kita tu, menang duit, dapat duit raya, pilih berjudi lah, tak ada lah. Tapi judi sekarang adalah bentuk yang lain, judi internet. Sekarang judi guna handphone, teka ringtone, teka muka orang, teka hidung artis. Hidung artis pun diteka, sekali teka 5 kupang. Itu judi dalam bentuk baru sekarang. Makin canggih. Yang ketiga kata Allah, patung-patungan wal azlam, berhala-berhala. Semalam ada orang tanya, dia kata, ustaz, anak dia sekarang ni buat construction, dapat tender buat gereja, apa hukum dia ustaz? Ya Allah, tak ada hal lain lah. Sekolah ke, ada lagi masjid ke, surau ke, dewan ke, pak siapa pergi buat gereja? Suruh berhenti ke? Okay, berapa nak berhenti ni? Ustaz nak break dulu. Nak berhenti dulu. Boleh? Ya. Boleh? Jadi sambung. Okay. Baik, kita berhenti dulu. Pukul berapa nak masuk balik? 11. Pukul 11 kita masuk balik ya. Kita berehat dulu. Ada jamuan ke aja? Ada jamuan. Untuk peserta tak ada. Untuk ustaz je lah. Oh, untuk ustaz je. Untuk peserta tak ada. Tak aci je. Baik, jadi tuan-tuan, berhala-berhala ni, pembinaan berhala, hukumnya haram. Tapi kalau berhala tu dah tak pakai, misalnya tokong, satu tokong dia buat kuda, kuda tu dah tak pakai dah, pasal dia pun nak buat tokong baru, tuan-tuan boleh beli lah kuda. Tanya dekat dia, ni, ini kuda putih mau jual lah? Yalah, lu angkat-angkat lah, kita pun sudah jemu ini putih. Boleh beli. Tapi jangan tuan-tuan buat tokong pula, tuan-tuan boleh beli. Buatlah pecah ke dia, buat lantai ke, buat kaki lima longkang ke, boleh beli. Tak salah. Tuan-tuan boleh beli berhala tu, bukan untuk disembah. Pecahkan berhala tu, tuan-tuan buatlah jalan ke, buatlah penutup longkang ke, buatlah apa ke, hukumnya harus. Tidak menjadi masalah. Ustaz boleh tak kalau saya beli ustaz, saya naik kuda tam-tam, main dengan anak-anak ustaz sebagai taman perhiasan di padang, di laman rumah saya? Harus. Boleh, tak salah. Yang tak bolehnya ialah patung yang dibawa masuk dalam rumah. Patung yang di luar rumah tu tak jadi masalah. Tak ada masalah apa. Tuan-tuan beli bangau batu, beli bangau batu, tuan-tuan buat taman, keluar burung bangau tadi ayak daripada mulut dia, tak apa. Tuan-tuan beli satu singa, kepala singa, keluar ayak daripada mulut singa, letak di laman rumah tuan-tuan, hukumnya harus, sebab dia tidak dihormati. Yang tak bolehnya ialah di dalam rumah tuan-tuan. Boleh faham? Begitulah kalau tuan-tuan pegang anjing. Hari ni kita tengok dalam paper, artis pegang anjing. Tuan-tuan marah pasal apa? Apa ni Syarifah ni pegang anjing? Syarifah Sophia ke apa ke? Biasalah, pegang anjing bukan berdosa. Mereka pegang orang pun pegang. Ha. Mereka perempuan, pegang pelakon laki-laki haram tak? Dehat tu pun mereka pegang, biasalah pegang anjing. Pegang laki-laki yang itu haram ke pegang anjing haram? Dua-dua haram. Oh, dia dua-dua haram. Pegang hak laki-laki bukan mahram. Perempuan yang bukan mahram itulah yang haram. Apa kita nak heran artis cium anjing? Dalam drama pun dia bodoh cium, bukannya laki bini. Yang itulah yang haramnya. Tapi orang tak tegur, pegang anjing orang bising. Patut pegang tu dulu. Pegang yang bukan mahram itulah yang sangat-sangat haram. Pegang anjing boleh sama. Malah kalau kita kering, anjing kering, dua-dua tak payah sama. Tangan tuan-tuan kering, anjing tu pun kering. Maka tidak perlu sama. Dia kalau salah satu kering baru kena, salah satu basah baru kena sama. Tak ada apa. Tapi kalau pegang perempuan yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram, kering sama kering pun haram, basah sama basah pun haram. Dia yang tu orang tak nampak. Orang nampak yang ini, orang tak nampak yang lagi besar. Tuan-tuan kalau pegang babi pun tak berdosa. Lori bawa babi jatuh, tekan dah dalam longkang, babinya jatuh berselera. Babi jinak, bukannya tahu jalan. Takkan tuan-tuan nak halau? Cik, cik, mana mau? Dia geleng kepala tengok kita. Maka ia tak, ia tuan-tuan kena ubah dengan tangan, terajar dengan kaki. Tak salah, tak berdosa, tak pun. Tuan-tuan kena samak je berarti. Usung peluk dia pun tak apa. Tengah peluk isteri kata, abang comel abang kan? Ambil lah seko belum. Tapi kalau peluk orang perempuan hukumnya haram. Yang tu lagi haram. Yang keempat, yang keempat ialah bertenung nasib. Hukumnya haram. Bertenung nasib ni tuan-tuan bukan tengok tapak tangan nak menikah orang mana, bukan. Tuan-tuan bertenung nasib dalam air. Siapa yang buat? Sakit pinggang sekarang ni ha ustaz, siapa yang buat? Ya, siapa yang curi gelang ustaz? Cubalah tengok. Siapa curi motor ustaz? Dulu nak tengok. Ah, yang tu namanya bertenung. Haram. Mana orang tahu? Ada orang datang jumpa saya minta tolong cari motor dia. Tolonglah ustaz tengok mana motor saya. Saya kata di kedai banyak. Belilah baru di kedai. Apa sayang sangat dengan motor buruk? Pilah beli baru. Dengan sebab hilang motor dapatlah merasa yang baru. Ada hikmah pada setiap kehilangan. Kita jadi orang Islam ni hidup kita senang. Kalau ada rezeki dapat balik. Tak ada rezeki minta pada Allah ganti yang baru. Kalau suami kita selalu pukul kita, minta cerai. Kemudian kahwin baru. Senang tak? Dan kahwin yang baru ni tolong cari yang tak ada tangan. InsyaAllah dia tak pukul kita lah. Senang lah hidup, senang. Tak tahulah ustaz, suami saya pukul saya ustaz. Minta cerai. Kita kahwin bukan untuk susah-susah. Kita kahwin untuk seronok. Lepas ni kahwin, orang-orang tak ada tangan. Dia nak pukul dengan apa? Pukul tampur kan? Tampurlah tampur. Action kamu ya, betul-betul aku tak ada tangan. Kalau suami komplain, isteri ni banyak belete, cerai kan dia? Cara yang bisu. Aman lah, aman. Letih saya ustaz, letih ustaz, letih benar ustaz. Cerai kan dia, lepas ni cara yang bisu. Elah dalam paper, isteri bisu diperlukan. Senang tak? Aman sangat, senang. Kan senang hidup orang Islam. Yang kita nak susah-susah, pasal apa? Orang hak baik-baik ni tak payah pergi, suruh kawan-kawan dia sembahyangkan. Suruh anak dia sendiri sembahyangkan, kemudian kebumikanlah. Bukan Islam benci, bukan Islam memecah belah. Islam nak bagi peringatan supaya jangan minum arak. Kalau kamu minum arak, ini balasan kamu. Tujuannya macam Tuan Haji sebutkan tadi, hadis ni nak mencegah kita daripada minum arak. Orang yang takut kepada apa yang disebut semayang, jangan disemayangkan, maknanya jangan urus. Kalau dia betul takut, dia tak akan sentuh dan tak akan minum arak. Baik, yang kedua, untuk makluman tuan-tuan ni, yang buat recording ni ialah Encik Alias Salam. Yang CD tuan-tuan beli tu, inilah juru kameranya. Namanya Alias Salam. Bolehlah sign autograph. Dia datang pada Kuala Lumpur. Semalam dia ikut saya di Alustar. Kemudian dia datang tidur di sini, dia ikut saya pula hari ini, di sini aja kerja dia. Ya, merakamkan. Jadi kalau tuan-tuan tengok kamera dia pusing belah tuan-tuan, senyum ke, maintain lah sikit. Gambar tuan-tuan akan disiarkan sampai ke Australia. Ya, CD kita ni sampai ke Jakarta, sampai ke Australia, Switzerland, Jepun dan sebagainya, ke Amerika pun keluar. Kita punya CD kita ni, tarikkan daripada CD ni. Baik, yang kedua, Asma berkata, Asma binti Abu Bakar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang minum arak tidak diterimanya selama 7 hari solat kalau dia minum tak mabuk. Dia minum adalah 2 titik, tak mabuk. 7 hari ditolak sembahyang. Tetapi kalaulah dia sembahyang, dia minum sehinggalah mabuk, maka sembahyangnya ditolak 40 hari. Andai kata mati dalam tempoh 40 hari dan dalam keadaan dia tidak bertaubat, maka matinya dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga-jaga tuan-tuan, botol-botol arak kalau tuan-tuan naik motor, naik kereta, lalu kat traffic light, tuan-tuan boleh tengok berapa banyak botol-botol arak yang berada di divider-divider jalan itu. Menunjukkan arak sudah bebas diminum. Kita pergi bercuti di pantai-pantai. Bila kita cuti di pantai, tuan-tuan tengok botol-botol arak berselerak di pantai-pantai. Menunjukkan arak sekarang sudah diminum tanpa ada perasaan malu lagi. Tidak ada perasaan takut lagi bagi peminum arak. Dan lebih malang lagi, kita tak nak sebat pula peminum arak. Ya? Kita tak nak sebat pula. Sepatutnya kalaulah disebat perempuan itu dulu, sebagai sekurang-kurangnya peringatan pada orang, jangan minum arak. Tapi kita tukar, kita suruh dia buat kerja lain. Akhirnya orang tak akan takut lagi dengan minum arak. Tak apa, nanti kita buat rayuan. Patutnya sebab tuan-tuan, arak lah punca orang banyak mati di jalanan. Dia mabuk, dia langgar orang, mati pakji tu balik daripada sembahyang subuh. Dilanggarnya budak yang tunggu bas kilang, mabuk, mati 7 orang. Dibunuhnya orang dengan sebab mabuk. Dilanggarnya anak beranak naik motor, suami isteri naik motor nak pergi kerja, dilanggarnya oleh pemandu mabuk. Sampai bila tuan-tuan, orang yang nak mabuk ni nak bebas daripada nak langgar orang, bebas nak bunuh orang dengan sebab alasannya dia adalah mabuk? Sedangkan dalam Islam, kalau kamu sengaja mabuk, kamu bunuh orang, kamu kena bunuh. Kalau kamu mabuk, kamu ceraikan isteri kamu, jatuh talaknya walaupun kamu mabuk. Kamu langgar orang walaupun kamu mabuk dan sengaja kamu mabuk, tetap dihukum sebab sengaja-sengaja minum arak yang menjadikan dia adalah mabuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan kita kena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang memberi minum atau makan akan orang peminum arak satu suap daripada makanan, kelak dia akan diseksa di hari kiamat. Tangannya akan dipenuhi dengan ular dan kalanya dia akan menggigit seluruh tubuhnya. Tuan-tuan, jamu peminum arak makan. Tuan-tuan panggil buat kenduri, peminum arak tuan-tuan panggil sekali, tuan-tuan jamu dia makan. Satu suap yang peminum arak tu makan makanan tuan-tuan, maka tuan-tuan akan dijadikan ular dan kala jengking mematuk dan menggigit tuan-tuan di hari kiamat, sebab tuan-tuan menyokong orang yang minum arak. Bukankah yang terlibat dengan arak ada 10? Peminum, penuang, pembawa, pembasuh pinggan arak, gelas arak, yang mengambil order arak, yang bagi lesen arak, yang membotolkan arak, yang memerah anggur, yang memijak anggur untuk dijadikan sebagai arak. Arak yang paling bagus ialah arak yang dipijak dengan kaki. Anggur tu dipijak dengan pijak dengan kaki, dia perah. Ni arak tradisional. Yang ni yang mahal, yang harga beratus-ratus sebotol. Maka orang yang jadi 10 orang ni, inilah balasannya di hari kiamat. Walaupun dia tak minum, dia sekadar mengambil order. Sekadar mengambil order orang nak minum arak, itu pun dah dikira berdosa. Dan di hari kiamat Allah jadikan ular dan kala jengking berada di badan orang yang ambil order ni, walaupun dia tak minum. Sebab tu saya bercakap, tuan-tuan bercakap, cakap-cakap. Orang nak marah, marahlah. Saya bercakap pada orang yang terbang di angkasa. Tak payahlah jual arak atas kapal terbang. Kesian dekat anak-anak dara yang kerjanya duk ambil order. Duit itulah yang duk hantar mak bapak di kampung. Paksalah layan orang putih nak minum arak. Ambillah order. Saya masa pergi umrah hari itu naik satu syarikat penerbangan daripada negara Arab. Negara Arab pun jual arak juga. Yang tak jual Saudi. Saudi je tak jual arak. Saya naik hari itu daripada mana? Dia jual arak. Qatar. Dia jual arak. Orang Arab minum arak. Duk sebelah saya tu order arak. Ya Allah, bau masam duduk sebelah saya ni. Nak kata apa? Takkan mereka tak tahu, mereka lagi tahu, mereka Arab. Besok daripada kapal terbang tu pula transit, besok nak pergi ke Jeddah. Bila pergi Jeddah, orang sebelah tu minta lagi Arab. Orang dia kata minta maaf, sekarang penerbangan ke Jeddah, Jeddah tak boleh bawa Arab. Sampai ke negara kita je boleh bawa Arab. Pergi ke Jeddah tak boleh dah. Oh, Tuhan rupanya ada di Mekah ya. Tuhan tidak ada di Qatar gamaknya. Sebab tu kita tak boleh mengharapkan. Sebab ada kata bila sebut Arab, baik. Bila sebut Arab, baik. Tak baik tuan-tuan. Islam bukan letak kepada Arab atau Melayu. Baik tidak terletak pada Melayu atau Arab. Baik letak kepada empat. Ilmu, amal, jihad dan taqwa. Ini saja empat yang membaikkan kita. Yang pertamanya ilmu. Yang keduanya amalan. Yang ketiganya taqwa. Yang keempatnya jihad. Ini baru baik. Kalau dia orang Arab sekalipun, dia tak ada empat benda ni, dia buruk perangai dia. Tapi kalau dia orang asli sekalipun, orang asli, tapi dia ada empat benda ni, dia mulia di sisi Tuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan kita kata asal Arab baik, asal baik Arab. Belum tuan-tuan. Islam tak pernah kata Arab tu baik. Islam tak pernah kata Melayu tu buruk. Islam cuma kata siapa yang bertakwa kepada Allah, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Nak mencapai tahap empat inilah yang dikatakan terbaik. Yang pertama mesti berilmu, yang kedua mesti beramal, yang ketiganya hendaklah bertakwa, dan yang keempatnya hendaklah berjihad. Macam akak-akak sekarang lah berjihad, duduk bersila lama-lama lenguh ni. Lenguh tuan-tuan, ni pinggan pun tak basuh datang tadi ni, kain pun tinggal gitu dalam mesin basuh, balikkan baru nak sidai. Jihad ni datang ni bersungguh-sungguh nak datang, inilah dikatakan baik. Sebab ada orang yang tiga je dapat, jihad dia tak dapat. Ada orang ilmu dia dapat, tiga dia tak buat. Ada orang ilmu dia dapat, amalan dia buat, takwa pula tak buat. Dia tipu orang pula. 7 kali pergi haji, tok imam masjid lagi, jual dadah pula dah. Saya dah kata dah dalam CD saya tu, dah keluar dah dalam paper, keluar dalam surat khabar. Dulu saya sebut, saya tak mau sebut imam mana. Isteri dia mengadu kat saya, tolonglah ustaz, suami saya ni, suami saya ni isap dadah ustaz. Bukan setakat isap dadah, dia jual dadah tok imam. Dah keluar dalam paper dah. Setengah orang kata ustaz Kazim bohong je. Saya kata pulanglah bohong tak bohong. Saya orang telefon saya, isteri duk teriak dekat saya mengadu suami dia tok imam jual dadah. Saya kata saya bukan bohong. Kalau dia pun bohong saya bohong juga lah. Tapi takkan dia nak bohong, dia teriak duk muha teriak. Ni ada satu kes yang saya nak selesaikan sekarang ni. Anak rogol mak dia. Anak 20, mak 43. Apa cerita sekarang ni? Mak dia dirogol, dipukul, disepak, ditumbuk dan dirogolnya. Mak dia sendiri. Apa kita nak buat tuan-tuan dengan anak-anak yang gila babi macam ni? Yang tak kenal dah mana dia mak, siapa dia mak. Takut dah kita tengok anak kita sekarang ni. Kadang-kadang berada di bawah pengaruh dadah. Baik. Barang siapa yang memberi hutang 1 dirham sahaja kepada peminum arak untuk dia membeli arak, untuk dia membeli dadah, kita bagi duit dekat dia, maka tidak ubah dosanya seperti membunuh seorang yang beriman. Dosa kita sedekah pada peminum arak penghisap dadah, dosanya macam kita bunuh seorang manusia. Sebab tu kalau tuan-tuan orang misak dadah, minum arak, minta duit dengan tuan-tuan, jangan bagi. Tuan-tuan bagi tu macam dosa bunuh orang. Tapi ustaz kalau tak bagi, dia calonnya kereta ustaz. Buat macam mana? Tak bagi, dia calon kereta. Bagi tuan-tuan nak. Nak calon ke nak dosa bunuh orang? Dan kata dia lagi, barang siapa yang menghalalkan arak, maka kata Nabi, dia bukan daripada umat aku. Siapa yang kata ni arak biasalah, tak minum, tak standard lah, biasa. Orang macam ni kata Nabi, laisa minni, bukan daripada umat aku. Yang Nabi tak mengaku umat siapa dia? Orang yang menghalalkan arak. Yang Nabi tak mengaku umat siapa dia? Yang tak mengaku umat ialah orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, yang Nabi tak mengaku umat siapa dia? Orang yang tak mengaku umat ialah orang yang tak sayang pada budak-budak. Dibunuhnya budak-budak, dipijaknya budak-budak, dilemparnya kanak-kanak, dicampak dalam lombong, campak dalam longkang, buh dalam balang. Saya kata dah dulu, mereka blend budak tu dalam blender. Apa nak jadi ni? Ini bukan umat Nabi Muhammad. Yang keempat, orang tak hormat orang tua, lawan mak bapak, jekah orang tua, bunuh orang tua. Macam semalam, bunuh mak mertua, bunuh bapak mertua sendiri. Tidak ada perasaan kasih dah. Bukan daripada umat aku. Yang kelima, bukan umat Nabi Muhammad tu siapa? Orang yang sembahyang tidak ada tomak nina. Sembahyang tidak ada tomak nina. Bukan umat aku. Jadi balik-balik nanti akak-akak cek lah tengok. Sembahyang ada tomak nina tidak? Cek tengok anak kita sembahyang. Ada tak tomak nina? Cuba tengok suami kita sembahyang. Ada tak tomak nina? Suami kita sembahyang, kita duduk di belakang, tengok suami kita sembahyang. Tegur dia, abang tadi rukuk dengan sujud tak ada tomak nina. Kalau abang mati, abang, Allah, Nabi tak mengaku abang umat dia. Tak apalah, aku jadi umat Nabi Musa, kata dia. Mandailah jawab. Mandai-mandai jawab. Entahlah, umat Nabi Musa semua besar-besar. Kamu kecil nak ngaku umat Nabi Musa. Aku ngaku umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh tinggi-tinggi. Kamu nak ngaku umat Nabi Nuh. Tak layak dengan kamu. Kita umat Nabi Muhammad. Berbetulkan balik semayang, belajar balik semayang. Baik, kemudian, dan begitulah juga dosa orang yang menjual arak, membeli arak dan yang membuat arak. Begitu juga lah orang yang mempersewakan pokoknya, tanahnya untuk dijadikan sebagai ladang arak atau kilang arak, berdosalah, termasuklah yang menyewanya. Sewa tapak buat kilang arak berdosa. Sewa kebun dia untuk tanam pokok nak buat arak pun berdosa. Jadi jaga kilang arak pun berdosa. Duk kira masuk lori arak dia kira pun dikira sebagai berdosa. Baik. Yang keempat. Yang keempat, jahanam yang keempat ialah zina. Tuan-tuan balik rumah, buka dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu hampiri akan pekerjaan zina, sesungguhnya perbuatan zina sangat keji dan jalan yang sesat. Hampir pun tak boleh. Apa makna hampir? Macam-macamlah hampir ini. Ada yang hampir-hampir itu maknanya dating-dating. Haram. Naik motor sekali, belum kahwin, haram. Anak kita bertunang, bila datang hari raya tunang, anak kita datang, bawa anak kita pergi tengok wayang. Tengok cerita KL Drift Evolution part 2. Bawa anak kita sekali, maka mak bapak sendiri pun tengok sejauh-jauh mata, mak pak tengok, mak pak di rumah tadi pun berdosa. Itu dipanggil sebagai taqrabuz zina. Apatah lagi beromen, berkhaluat, macam-macam lah, termasuklah SMS. SMS yang lucah-lucah, pi hantar gambar yang lucah-lucah, itu dipanggil sebagai taqrabuz zina. Semua dosa, bukan kata zina saja, taqrabuz zina, menghampiri zina. Masalah kita sekarang ni, menghampiri zina ni kita tak kisah. Jangan benarkan orang lain masuk dalam rumah jika suami tidak ada. Itu dipanggil taqrabuz zina kalau kita masukkan. Nabi dah pesan dah, jangan bagi masuk, jangan bagi masuk kalau suami tak ada. Kita bagi masuk juga pasal dia nak jual kapek. kita masuk juga pasal dia nak nak banci kita. Nyembang lah, buat soalan macam-macam, kemudian dia bagi 5 sampul surat suruh buat cabutan bertuah. Lah kena tipu. Kadang-kadang kita bagi juga masuk, konon-kononnya nak repair kepala gas. Nak repair kepala gas, lama-lama kena rompak, kena rogol makcik tu. Tuan-tuan saya dah sebut banyak kali dah, di Kedah 63 tahun kena rogol makcik motong getah. Yang terbaru 2 minggu lepas, Angin Ahmad kena rogol umur 65. Angin Ahmad pun dia rogol, dia kira apa orang lelaki ni? Setengah orang lelaki hak gila ni tuan-tuan, kambing pun dia rogol. Kambing tu kalau pakai gincu pun dia murah. Tambah orang. Makcik 65 tahun lumpuh kerana sakit Angin Ahmad pun dirogol. Jadi jaga-jagalah ikat orang yang aduk seronok sangat. Tak ada siapa nak makcik dah ustaz air. Makcik tua dah. Tua bagi tengok. Jadi hamba Allah. Jadi berhati-hati tuan-tuan dengan perbuatan ini. Kemudian kata dia, perbuatan zina ini adalah satu bentuk perbuatan keji yang sangat jahat. Kerana yang pertama, dia akan merosakkan keturunan. Rosak keturunan kita. Tidak ada wali, tidak ada orang yang menjadi wali kepada dia, tidak ada menjadi saudara kepada dia. Itu maksud rosak keturunan. Tetapi anak yang zina, kalau dia besar, boleh kahwin. Dia tak salah. Tuan-tuan jangan marah anak zina. Dia boleh jadi imam. Sebab ada orang kata anak zina tak boleh jadi imam. Siapa kata? Kalau dia baca betul, ilmunya tinggi, silakan jadi imam. Dia lebih mulia daripada kita. Dia tak salah. Yang salah mak bapak dia. Tuan-tuan, kalaulah dalam kampung kita ada orang mengandung tanpa nikah, tuan-tuan janganlah kutuk dia. Punca terjadinya pembuangan bayi ni sebab masyarakat kutuk. Mengandung tak ada suami, jahat. Saya kawan dia kata, jahat, tak ada laki mengandung, jahat. Akhirnya dapat anak dia buang. Kita kena dah buat macam mana dia dah mengandung. Anak kita dah mengandung, nak macam mana? Apa lagi tuan-tuan nak buat? Anak dah mengandung, mak, saya dah terlanjur, ya Allah. Dalam mak duk pesan pada kamu, kamu buat juga. Semalam satu mak telefon, dia kata anak dia terlanjur dah. Dalam duk pelarang, buat juga. Sekarang, mengandung. Bila mengandung, nak pergi kahwin, bapak si perempuan tak nak bagi kahwin. Yang makwa dia dah mengandung dan laki-laki ni nak kahwin, nak bertanggungjawab, keluarga si perempuan tak nak bagi. Dah 4 bulan mengandung. Sekarang nak buat macam mana ustaz? Saya nak kahwin tapi pak dia tak bagi. Patut tak patut saya bawa lari anak dia pi menikah di Siam? Sekarang apa pendapat ustaz? Susahnya tuan-tuan jadi ustaz ni, payah. Macam-macam orang tanya. Ustaz, bagaimanakah cara terbaik untuk membunuh tikus? Itu soalan-soalan yang ditanya. Ya Allah. Ustaz, suami saya baru kematian mak bapak dia. Soalan saya, adakah suami saya anak yatim? Saya kata, ya Allah, suami kita dah terlebih umur. Anak yatim kejadahnya lagi, ya Allah. Dia kata suami dia baru mati mak bapak dia. Bukan anak yatim. Sian tuan-tuan. Dulu dalam laman web saya stop sekejap, ustaz online. Sekarang saya dah buka balik lah. Dulu tak sempat nak jawab. Sekarang saya kena jawab soalan-soalan pukul 2 pagi. Jadi tuan-tuan yang mana ada soalan, buka aja laman web saya, ustaz online. Pusat Pendidikan Al-Barakah, klikkan bahagian ustaz online. Dia tanya soalan di situ. Macam-macam bentuk soalan dia. Salah satu soalan yang pening saya nak jawab sekarang ni, anak dia dah mengandung, mak bapak tak bagi kahwin, dan laki-laki ni nak kahwin, boleh tak boleh saya bawa lari perempuan ni menikah di Siam tanpa keizinan daripada mak bapak? Saya tanya dekat dia, mak bapak perempuan tu tahu tak yang makwa kamu dah mengandung? Tahu. Habis tu macam mana nak buat? Dia kata biar mengandung, nanti dia pun cari orang suruh bela. Tapi nak kahwin dengan saya, tetap dia orang tak setuju. Tahulah tuan-tuan, pulanglah pada tuan-tuan. Kalau jadi benda itu pada kita, tuan-tuan jangan ingat benda ni hanya berlaku pada orang lain. Tak mustahil dia berlaku kepada kita. Kena buat persiapan kuat mental, kena kuat fizikal, kena kuat. Kadang-kadang suami mengaku berzina, isteri mengaku berzina. Ada isteri telefon, dia kata, "Ustaz, saya dah berzina dengan laki-laki lain, bekas pakwa saya. Patut atau tidak saya khabarkan pada suami saya akan kecurangan saya? Saya dah insaf. Patut ataupun tidak saya beritahu?" Patut ada akak? Tak patut. Tak patut ya? Akak abang-abang pula? Ha, patut pula sudah. Isteri kata tak patut, suami kata patut. Lama-lama patutlah dua-dua orang. Susahnya. Kerosakan pertama itu akan merosakkan keturunan kita. Yang kedua akan mendatangkan bala bencana kepada kita. Bala dengan panas, bala dengan gempa bumi, bala dengan keadaan tidak aman, berpunca perzinaan yang banyak. Tuan-tuan bayangkan majlis Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 100 tah dia pecahkan beratus-ratus bilik, bilik-bilik pelacuran. Bilik-bilik pelacuran yang sangat tegar di Kuala Lumpur. Last sekali di BKA turun, ranapkan semua. Bukannya mahal, RM30, RM20. Pasaran banyak sebab pendatang tanpa izin ramai. Pendatang tanpa izin kan bawa isteri. Maka dia cari pelacuran-pelacuran, perzinaan-perzinaan yang banyak. Maka bila perzinaan yang banyak datang, negara kita akan terangkat barakah. Bila barakah terangkat, sekarang tuan-tuan rasa panas. Bila mari hujan, banjir pula. Bila mari kemarau, panas sungguh-sungguh. Itu bala lah. Tak pernah kita rasa panas. Pasang kipas nombor 5, macam helikopter dah. Tak sejuk-sejuk lagi. Nak pasang aircon, duit tak cukup. Akhirnya tidur depan peti air. Bukanya peti air. Angkit toto tidur situ. Setakat ini mampu lah ustaz. Dia mari panas tu, dia mari merata. Tuan-tuan jangan sebutlah fenomena El Nino ke apa ke benda ke. Tak ada tuan-tuan. Maksiat banyak. Maksiat banyak. Itu saja. Perzinaan banyak. Orang tak kisah dah. Yang tua berzina, yang muda berzina. Yang budak 8 tahun dirogol budak 12 tahun. Budak 12 tahun dah pandai rogol budak perempuan 8 tahun. Apa nak jadi sekarang? Yang kita baca dalam paper, umur dah 60-an, 80-an, 70-an, dibawa ke mahkamah, rogol lagi orang. Nabi kata manusia yang paling buruk ialah manusia yang dah tua tapi masih berzina. Dah tua dah tapi ada lagi kehendak untuk berzina. Ini manusia paling buruk sekali. Allah Ta'ala menyebut kepada kita, perbuatan zina ini sangatlah kotor, sehinggalah disebat 100 kali. Surah An-Nur ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, hendaklah kedua-duanya didera 100 kali. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kamu sayang terhadap kedua-duanya di dalam nak menjalankan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Allah sebut terang-terang. Orang yang zina ni sebab 100 kali. Dan pesan Allah, jangan kesian pada mereka. Kerana bala akan sampai. Sekarang kita sebut bala AIDS, syphilis, H1N1, demam denggi berdarah, demam denggi secara mendadak, kencing tikus. Mana pernah kita dengar tuan-tuan kencing tikus 10 tahun dulu? Sekarang kita dengar, bukan setakat kencing manis, kencing tikus kita dengar. 4 hari aja kena kencing tikus jalan. Pelajar saya 2 orang mati kena kencing tikus. Minggu lepas dia mengaji elok je maklum tu. Minggu lepas pun tak ada dah. Mana mak kak kita? Udah meninggal ustaz. Kenapa kencing tikus? Tuan-tuan yang rajin bela hamster ni, jaga-jaga tuan-tuan. Dia lalu di atas makanan. Tikus ni lalu atas makanan je tuan-tuan, pergi makan pula. Tuan-tuan boleh kena kencing tikus. Rumah tuan-tuan ada kolah, kolah air. Jatuh tikus. berenang dalam kolah tu, tuan-tuan pula mandi, boleh kena kencing tikus. Tangki atas bumbung rumah kita tu, tikus duduk berenang-renang, anak itik berenang-renang, anak tikus berenang-renang di atas tu. Tuan-tuan mandi di bawah, kencing tikus tuan-tuan. Subhanallah, susahnya sekarang ni. Nak buka tingkap, nyamuk masuk. Tak buka, panas. Larak tuan-tuan pinik di atas tu. Pergi tengok air tangki, tikus ada tak? Tak ada kerja kita nak naik. Semuanya dipanggil sebagai bala. Bala daripada Allah. Puncanya apa? Zina banyak, maksiat banyak. Sebab itulah Allah suruh sebat 100 kali sebatan. Kita tengok di Sungai Kelah, 18 orang rogol perempuan seorang. 18 orang buat kenduri doa selamat. Menunglah kita mendengarnya. Yang bukan-bukan, yang pelik-pelik manusia ni buat. Yang bapak tiri rogol anak tiri, lepas rogol disulanya pula. Kemudian ambil asid, disimbah pula anak tiri dia dengan asid. Lepas dia simbah asid dengan anak tiri dia, dia pula tikam diri dia sendiri, bunuh diri. Yang bukan-bukan, bala-bala yang berkaitan dengan zina, yang berkaitan dengan rogol. Budak 5 bulan mati dilewat. Budak 1.5 tahun dibunuh oleh bapak tiri, dirogol. Lepas dirogol, mati budak ni, dia dengan mak budak ni pula pergi tanam belakang rumah. Bayangkan suami ni rogol anak umur 1.5 tahun, janda, anak janda, mati anak janda ni. Yang si janda ni pula pakat dengan suami baru dia ni, tanam anak kandung dia sendiri. Punya sayang pada jantan bengong. Bila Tok Wan dia mai, Tok Wan dia tanya, mana cucu aku? Oh, cucu pok hilang dekat Bukit Merah Lake Town. Awak sempat tak report? Report dah, polis bela tak jumpa. Aku tak tengok dalam paper pun. Pok dia paksa, paksa, paksa. Lah, anak perempuan dia mengaku mati dah pok. Oi, kami tanam belakang rumah. Inilah dia tuan-tuan. Cinta ni sampai tahap anak sendiri pun orang tak kasih dah. Sedangkan anak tu keluar daripada perut kita. Susah payah mengandung, susah payah beranak. Kita besarkan sampai 1.5 tahun. Kita menikah dengan suami baru. Sayang pada suami baru, sanggup hilang anak kita sendiri. Sedangkan suami ni kita boleh terajang jauh-jauh. Dia bukan ada apa-apa kita pun. Tapi anak ni darah daging kita. Anak ni yang kita beranak sampai mati tak putih. Tapi dengan suami boleh cerai, dengan isteri boleh cerai. Tapi dia pilih suami lagi besar daripada anak. Sampai suami rogol anak dia dalam bilik air. Kes dia macam mana? Kes dia, dia mandikan anak dia dalam besen. Kemudian telefon, telefon bunyi. Dia panggil laki dia, mandi sat anak dia ni. Dia pergi cakap telefon. Bila dia balik semula ke bilik mandi, anak dia mati dah. Biru dah anak dia. Dan di kemaluan anak dia bekas satu benda yang luka parah di situ. Mati dia. Suami rugu dia. Ini tuan-tuan punya dahsyatnya. Jadi yang mana Kak Jan, Kak Jan, yang mana nak kahwin ni, pilihlah suami hal elok. Jangan asal orang minta terima, asal orang terima minta. Saya pesan sungguh-sungguh pada janda-janda, ibu-ibu tunggal, berhati-hati. Kadang-kadang orang duk kerah kita, orang duk paksa kita, akhirnya jadi mangsa ialah anak-anak kita, anak kandung kita. Kalau macam itu tak payah kahwin pun tak apa lah. Daripada hidup macam itu. Sebab tu dalam Islam dia suruh kahwin 2-3 kan. Jadi isteri nombor 2, nombor 3 pun tak apa, janji baik. Sebab hal baik-baik ni semua kahwin lah. Tapi tak nak kongsi pula, tak nak paksa, tak biar dia begitu dia. Akhirnya bangsa kita sendiri, umat kita sendiri, kaum sejenis kita sendiri dah hidup susah. Dia mana tak mau kahwin pun tak apalah. Dia bela anak dia elok-elok. Nabi kata siapa janda-janda yang bela anak dia elok-elok, tidak ada tempat lain bagi janda ni melainkan syurga. Yang tu akak-akak kena pegang. Jangan duk kata orang perempuan yang jadi isteri yang hebat. Kadang-kadang kita salah faham. Kita duk dengar ustazah duk kata, bancuh segelas ayak ni pahala dia puasa sunat 1 tahun. Seronoklah jadi isteri ada laki. Macam makcik ni ustaz tak ada laki, kita dia. Nak bancuh ke siapa? Kahwin lah, apalah susahnya. Tak nak kahwin pun tak apa. Makcik bela anak makcik ni. Akak bela anak-anak yatim ni. Kalau akak bela elok-elok, sampai dia baik, sampai dia beriman, tidak ada lain tempat bagi akak-akak melainkan syurga. Bela elok-elok. Kita jadi bapa, kita jadi suami, kita jadi ibu, kita jadi ayah, kita jadi mak. Kita cari makan, kita siapkan sekolah dia, kita hantar dia sekolah. Memang sangat seksa. Jadi janda ni, kadang-kadang kampung pula tak suka. Negar nasi lemak pun orang boikot. Itu bukannya meniaga tu, nak ngorak lelaki orang lah tu. Dia nak cari duit, nak tanggung untuk anak-anak dia, kita kutuk dia. Bila dia pergi kenduri, orang ngorak juga. Tukar pasal pinggan pun ngorak. Seorang aja. Tak jawab, sombong. Jawab, bini dia marah. Susah hatinya jadi janda. Malam-malam kan tidur sangat. Duk tengok lubang. Kok tengok orang ngendap. Mok, ada orang tengok mok. Susah hati jadi janda. Susahnya. Kahwin dengan anak teruna. Anak teruna mari Minang. Mak bapak anak teruna mari Serang. Tak sedar diri, tak padan ke janda, nak ngorak anak teruna. Kahwin dengan laki orang, lagi marah. Tak ada orang lain nak ambil laki aku juga. Bukannya segak, botak. Nak kahwin dengan duda, boleh. Duda pula taik penyakit. Berapa banyak yang duda-duda. Anak-anak mari Minang. Kami Minang, makcik, untuk ayah kami. Kami redo ayah kami kahwin dengan makcik. Memang redo lah ayah ada kencing manis, jantung. Kencing manis, jantung, darah tinggi, buasi. Rupa-rupanya mereka tak nak belah, mereka suruh kita belah pula lah. Selama ni kita janda tidur senang, makan senang, bangun senang, pi kuliah hari Sabtu senang, petang-petang pi masjid anak seria senang, udah bela orang sakit sekarang ni. Jadi ada anak-anak yang jahat macam itu. Dia nak perkena janda ni, dia suruh kahwin dengan mak bapak dia. Bila dia bela mak bapak dia yang sakit, bila bapak dia mati, satu sen harta dia tak bagi kat mak tiri dia. Rumah dapat kat mereka, kereta dapat kat mereka, bendang dapat kat mereka, kelapa sawit dapat kat anak. Yang mak tiri dia bela 5 tahun, satu pun tak pandang, selai sepinggang, duduk di pondok sekarang. Inilah jahatnya tuan-tuan anak-anak. Jadi tuan-tuan yang mana akak-akak ni, berhati-hati lah. Jangan dia kata, anak dia pun suka kat makcik. Suka, suka ada makna tu. Memang dia pun suka, makcik sihat, makcik kuat. Besok pakcik yang makcik nak kahwin tu sakit, makcik nunggu di hospital. Jaga-jaga. Bukan semua orang ikhlas pun baik sebab ada tujuan yang lain. Baik, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata jangan kesian pada orang yang berzina. Sebab ada orang kata kesian ustaz, bagilah dia peluang. Allah kata dah jangan kesian. Bila kita kesian, jadilah macam sekarang. Jahatnya rogol tuan-tuan. Hang dah rogol, hampir jolok dengan kayu pula. Apa jenis ni? Tu mula masuk lagi pi bubuh skru pula lah. Dia pergi bubuh skru lori tayar tu, buh kat kemaluan laki-laki ni. Pi hentam perempuan tu. Udah skru tak boleh cabut pula. Bomba datang cabut. Apalah teruk sangat ni tuan-tuan. Yang bukan-bukan hari ni dah berlaku dah. Baik, orang yang berzina ada 6 seksaan. Jadi yang mana hilang skru lori tu, cek tengoklah tuan-tuan. 6 seksaan yang menunggu orang yang berzina. Yang pertama, Allah akan mengurangkan rezekinya. Yang pertama, Allah akan mengurangkan rezekinya. Dan Allah akan menghilangkan keberkatan umurnya. Dan sewaktu dicabut nyawanya, tidak ada langsung kepadanya rahmat dan belas kasihan. Yang keempat, sangatlah Allah murka kepadanya. Yang kelima, dia akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia berzina. Orang yang berzina tu, kalau dia laki-laki, kemaluannya akan digantung dengan orang perempuan yang pernah berzina dengan dia dan dibakar dia. Dan yang keenam, diheret orang yang berzina ke neraka. Mukanya diheret ke tanah. Malaikat pegang kaki, malaikat heret muka dia. Berapa jauh heret, kita pun tak tahu. Kalau kita naik motor, kena heret dengan kereta 20 meter pun seksa dah. Mati dah. Bayangkan diheret beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun untuk menuju kepada padang, padang mahsyar. Baik, itu yang keempat, iaitu tentang berzina. Yang kelima, yang kelima, makan riba. Perkara jahanam yang kelima ialah makan riba. Riba terbahagi kepada empat. Apa makna riba? Riba maknanya lebih. Terbahagi pada empat jenis riba. Yang pertama, riba fadlun. Fa dal dal lam fadlun. Riba fadl. Apa dia riba fadl? Riba fadl ialah menukar barang yang tak sama jenis. Menukar dua barang yang tak sama jenis. Aku bagi dekat kamu sekilo beras, kamu bagi dekat aku 1.5 kilo garam. Itu dipanggil riba. Aku bayar bagi dekat hang 1 kilo beras, hang bagi dekat aku 2 kilo garam. Itu nama dia riba. Sebab nilaian dia tidak sama. Beras dengan garam mana sama? Siapa yang nak makan garam tiap hari? Garam ni secubit je rasa ya. Beras kita makan banyak, garam kita makan sikit. Untung orang yang dapat garam di sini. Yang kedua dipanggil riba qardun. Riba qardun ialah riba untung, iaitu orang yang berhutang kepada seseorang dengan syarat dan perjanjian ada untung atau ada lebih pada orang yang berhutang, yang dihutang. Contohnya, aku bagi kamu RM10, kamu bayar pada aku RM20. Itu dipanggil riba untung. Aku bagi 10, hang bayar aku balik RM20. Setuju? Setuju. Ah, riba. Yang ketiga dipanggil riba nasab. Riba yang bertangguh. Lambat bayar, lambat bayar bunga naik. Lambat bayar bunga naik. 10%, 2%, 3%. Maka persen-persen ini dipanggil sebagai riba nasab. Lambat lagi naik. Kalau ekonomi teruk, dia naikkan bunga dia. Naikkan bunga riba. Naik lagi. Dulu masa beli 0.3%. Sekarang ekonomi teruk, bank kata naik 2%. Naik lagi 2.8%. Ini dipanggil sebagai riba nasab. Ya, riba nasab. Dan yang keempat, riba yadun. Apa dia riba yadun? Iaitu riba kerana tiada timbang terima dalam majlis akad. Iaitu riba dalam bentuk tidak betul timbangan, tidak betul sukatan. Mai agak-agak gitu ya. Mai lambung gitu ya cincin. Ini ada 2 gram ada ni. Dia mai lambung aja. Ha, 2 gram saya bagi kamu RM200 jual cincin. Itu nama dia riba sebab tak sukat betul-betul. Jadi tuan-tuan, ini dipanggil sebagai 4 jenis riba. Maka orang yang makan riba ini, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 130. Allah berfirman, wahai orang yang makan riba, ya ayuhal, wahai orang yang beriman, ya ayuhallazina amanu la ta'kulur riba adu'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat kali ganda. Wattaqullah, bertakutlah, takut, bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu beriman, kamu berjaya. Dan orang yang makan riba ini di hari kiamat, perutnya besar sebesar bukit. Dalam perutnya ada apa? Ular. Dalam perutnya ada apa? Kalajengking. Yang kerjanya ialah mematuk dia daripada dalam perut. Dan katanya lagi, orang yang makan riba dikira daripada 4 orang. Yang pertama, orang yang makan riba. Yang kedua, orang yang menjadi wakil kepada orang yang makan riba. Yang ketiga, 2 orang saksi yang mendatangkan yang mendatangkan urusan riba, dan yang keempat yang menulis urus niaga riba. Empat orang terlibat dengan riba. Yang pertama, si pemakan riba. Yang kedua, yang bagi riba, yang berwakil riba, yang menjadi jualan riba. Yang ketiga, yang menjadi saksi, penjamin, garantor. Dan yang keempat, penulis urusan riba. Empat orang ini dipanggil sebagai makan riba. Walaupun dia tak makan riba, dia hanya menulis urusan riba, dia juga dikira sebagai pemakan riba. Baik, Nabi SAW menyebut di akhir zaman ada empat golongan, ada empat jenis golongan. Yang pertama, orang yang mudah saja makan riba dan buat riba. Kad kredit, tuan-tuan, jaga-jaga. Hari ini mudah saja dapat kad kredit, sangat-sangat senang. Bank sendiri telefon kita nak pinjam duit, bank sendiri telefon kita nak kad kredit. Dulu kita yang panjat bank nak minta hutang, lah tak, bank panjat kita pula. Senang-senang nak pinjam. Ahlong ni merata-rata iklan dia, traffic light, tiang elektrik, masjid, ahlong banyak. Yang pertama. Yang kedua, manusia sudah tidak takut mengerjakan zina. Ini tanda-tanda kiamat. Hari ini berzina berlaku tepi jalan, depan orang ramai. Berzina sekarang bukan seorang-seorang, berzina sekarang ramai-ramai. Tiga laki-laki, lima perempuan. Lima perempuan, lima laki-laki, tiga perempuan. Orang dah tak malu, dah biasa. Saya ambil gambar lagi, rakam, sebarkan dalam internet lagi. Sudah hilang perasaan malu. Yang ketiga, orang senang-senang bersumpah palsu. Sekarang ni orang buat dokumen bersumpah, akuan bersumpah, senang-senang aja tuduh orang dengan akuan bersumpah. Dan yang keempat, orang menipu dalam timbangan. Pembeli-pembeli ditipu oleh penjual-penjual, maka berlakulah kezaliman di dalam jualan, belian dan sebagainya. Inilah empat perkara tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW sebut kepada kita, dan sekarang ni dia telah berlaku sungguh dah. Empat-empat benda ni terang-terang berlaku, tuan-tuan, tanpa ada perasaan malu, kasih, kesian. Tuan-tuan tengok budak-budak sekolah yang jadi mangsa bapak sendiri, bapak rogol anak, dan mak pak sembunyi, mak sembunyikan perbuatan suami dia. Ada kes budak ni bapak dia pakai, pak saudara dia pakai, abang dia pun pakai. Yang berlaku di Sarawak, mak jual anak. Mak ni janda, buat balik laki-laki ke rumah, tengok anak dara dia 16 tahun dijualnya anak. Sekali projek RM200, umur 16 tahun. Terang-terang, tuan-tuan, tak ada jadi apa dah. Zina sekarang terang-terang, riba terang-terang. Kemudian apa nama, tipu terang-terang dalam perniagaan. Baik, yang terakhir, yang keenam, enam jahanam yang terakhir, memutuskan silaturrahim. Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahawa memperhubungkan silaturrahim, baik akhlak dan baik berjiran adalah punca kemakmuran sesebuah negeri dan menambahkan umur kita. Tuan-tuan nak panjang umur, ada tiga benda tuan-tuan kena buat. Yang pertama, hubungan silaturahim. Yang kedua, baik akhlak. Yang ketiganya ialah baik di dalam berjiran. Tetapi kalau tiga benda ini sudah hilang, maka tuan-tuan lihatlah kemakmuran sebuah negeri juga akan hilang. Cuba tuan-tuan tengok sekarang ni, silaturahim sesama umat Islam makin kuat ke makin longgar? Jawablah, makin kuat ke makin longgar? Longgar. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok macam-macam bala Tuhan turun. Tuan-tuan tengoklah sendiri, kasih sayang kita sejak 2 tahun ni makin teruk. Sejak tahun 2008 sampai 2010, rugi sungguh kita, tuan-tuan. Yang ketiga, kata Nabi, ialah apabila jiran dengan jiran sudah tidak baik, maka kenikmatan sesebuah negeri akan menjadi hancur. Ini kemerosakan, kemusnahan yang seterusnya kepada kita. Dan Nabi berkata, orang yang mati dalam keadaan memutuskan silaturrahim, matinya dalam keadaan tidak diterima amalannya. Dan saya katakan tadi, Nabi Muhammad tidak mengaku sebagai umat. Amalan ditolak. Amalan ditolak. Kita kalau bertengkar, 3 hari je diberikan masa untuk cooling period nama dia. Waktu bertenang. 3 hari saja. Masuk hari keempat, kalau dua-dua tak mau bertegur, dua-dua ditolak sembahyangnya. Andai kata mati kedua-duanya atau salah seorang daripada kedua-duanya, matinya tidak dikira sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada masa lagi tuan-tuan, dengan jiran kita, dengan kawan kita, ada lagi masa untuk minta maaf, masa untuk jumpa dia, bersalam dengan dia, masa dengan dia untuk sama-sama berbaik-baik balik. Masalah dia parti lain, kita parti lain, itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Nantaklah dia parti apa pun. Tapi kita sebagai Islam, kita adalah bersaudara. Nabi SAW berkata, dua golongan, sinfani min ahli nar. Dua golongan daripada ahli neraka. Yang pertama kata Nabi, orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang keduanya, jiran yang jahat. Allah tidak akan pandang mereka di hari kiamat. Jiran yang jahat, ayak cak buang rumah orang sebelah, ayak limbah buang rumah orang sebelah, kulit derian lempak rumah orang sebelah, sampah dia letak depan rumah jiran, lori sampah tak kutip, rumah jiran busuk. Itulah jiran yang jahat. Anak jiran nak tidur, dia press motor, wang wang, jahat. Tengah malam pi duk pasang lagu, jiran tak boleh tidur. Jahat sungguh tuan-tuan. Dia buat cucuk atap tu betul-betul pada pagar rumah jiran. Cucuk atap ni hujan turun masuk dalam rumah jiran. Jenuh jiran tu pula pi buat pula palung pula. Ini semua bentuk-bentuk jiran yang jahat. Dia tengok rumah jiran ni kena rompak, dia diam, tak tahu bagi apa-apa benda. Ni tuan-tuan, jenis manusia yang putus silaturahim, matinya dalam keadaan Nabi tidak mengaku sebagai umat. Baik, habis 6 jahanam yang kita belajar pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Ya. Ya. Arak dalam pasar. Supermarket. Baik. Apa hukum bekerja dalam pasar-pasar raya yang ada dijual arak? Yang pertama, orang Islam janganlah bekerja di bahagian itu, bahagian arak itu. Jangan kerja situ. Yang kedua, kalau dia kerja bahagian kain baju, dia berjaga bahagian dapur, dia jaga bahagian makanan, maka kerja di pasar raya itu hukum dia harus. Kerana jumlah arak yang dijual dengan jumlah keseluruhan barang yang halal dijual, arak sikit, maka hukum dia harus. Tetapi kalau jualan arak tu banyak, yang jual Pepsi Cola yang halal ni sikit, maka haram dia kerja di situ. Katakan 90% di situ kedai arak, kedai menira, dua menira adalah dalam 10%, maka haram pekerjaan dia. Jadi pekerjaan di supermarket pasar raya tadi hukumnya harus. Boleh ya? Ada lagi? Baik, bila bulan puasa ada setengah masjid ada buat mohore, iaitu masa berbuka puasa. Tapi ada orang-orang Bangla yang beragama Islam pergi makan dalam keadaan mabuk. Ya, terjadi di sebuah masjid. Apakah yang perlu kita lakukan? Lakukan halau lah. Jawapan dia halau. Jangan bagi makan. Hampa mabuk, kita bagi dia pemakan tadi, maka kita dah dapat dah ular kala jengking menunggu kita di hari kiamat. Dan kata dia lagi, dan sebab duit orang yang sedekah untuk majlis berbuka puasa, hukumnya tak boleh bagi makan. Halau keluar. Ya, kena berani. AJK kena berani halau. Hak mana mabuk, perambat keluar. Baik, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Warga? Aha. Ya. Ya. Yang pilihan solatnya Ya. Yeah. Sebagai kawan tu, Ustaz disarankan macam mana? Yang tak orang tak solat, yang tak orang tu solat sampai sangat berhenti. Baik, jadi masalah kita ni, kawan kita yang bertudung solat tak sempurna, tak cukup solat. Ada pula kawan kita yang free hair, kan, yang tak bertudung tapi semayang kemas pula, semayang cukup pula. Ha, ni macam mana? Jadi tuan-tuan, kita dah kata dah, di antara semayang yang ditolak ialah orang perempuan yang semayang tetapi di luar semayang tidak menutup aurat, semayangnya ditolak. Yang kawan ni pula bertudung, semayang tak cukup, semayang mesti cukup. Kalau satu waktu kita tak semayang, empat waktu kita semayang, empat-empat ditolak walaupun bertudung. Jadi pada hakikatnya bertudung dengan tak bertudung dalam bab ini, dalam kes ini, kita serupa sama aja. Sebab dua-duanya ditolak. Yang kawan ni pasal tak bertudung, yang kawan ni bertudung pula tapi tak cukup solat. Jadi macam mana cara yang terbaik kita nak buat? Inilah tuan-tuan dakwah. Tuan-tuan ingat senang ke jadi pendakwah ni? Susah sangat tuan-tuan jadi pendakwah ni, susah sangat-sangat. Bila tuan-tuan nak ajak anak sendiri pun jadi susah, tambah nak ajak anak orang lain. Nak ajak anak sendiri pun jadi belum tentu anak kita boleh ikut. Nak ajak isteri kita sendiri pun boleh ikut. Salam, saya ni sedaya upaya tak nak miss ceramah radio Ipoh kuliah 6:30. Tapi ramai-ramai penceramah, saya cukup teruja kalau ustaz yang berceramah. Moga Allah terus memberkati. Ini soalan baru masuk. Ya, macam-macam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut ni, macam mana nak buat? Jadi yang pertama sekali, dakwah kena sabar. Kita tak boleh nak ubah orang serta-merta. Yang tak bertudung tadi, dia dah sembahyang dah, bagus dah, tinggal tak tudung je, cari jalan macam mana nak dia bertudung. Jadi banyak jalan dia untuk orang bertudung. Orang ni yang pertama kena puji. Jangan kutu. Kita ceramah sekarang banyak ngutu. Dia kena banyak muji. Cantik Wardina pakai tudung kan? Cantik Sarimah pakai tudung kan? Cantik tengok Nora pakai tudung. Jadi tuan-tuan, kalau kamu pakai tudung mesti cantik. Cantik pada Nora lagi. Sebab aku tengok kamu, Nora pun tercantik dengan kamu. Kita kena banyak muji orang. Bagi hadiah pada dia dan terangkan kepada dia. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan, beli CD saya tu. Nak ajak depa main ceramah susah, tapi tuan-tuan bawa kereta, pasang CD saya, insya-Allah. Saya dapat banyak sangat feedback daripada orang. Dia kata, "Ustaz, tak pakai tudung bila dengar ceramah ustaz dah bertudung dah ustaz. Tak sembahyang ustaz bila dengar ceramah ustaz. Alhamdulillah ustaz, bertudung ustaz." Sebab tu kalau orang marah saya tuan-tuan, sebab saya ni politik ke apa ke dalam ceramah saya, biarlah nak marah. Sebab saya tahu CD saya tu dah banyak menarik orang yang tak sembahyang pada sembahyang, yang tak bertudung pada bertudung. Sebab tu saya ceramah saya style saya lantak je. Nak beli beli, tak nak beli sudah. Tapi apa yang saya tahu, banyak orang yang datang jumpa saya, banyak suami datang, banyak isteri datang, banyak mak bapak datang. Dia kata, "Ustaz, terima kasih lah ustaz. Dulu kami tak suka sembahyang ustaz. Lepas dengar CD ustaz dalam kedai kopi ustaz." Masya-Allah, di Taiping, toke kedai tu pasang CD saya. Sambil makan mi goreng berhenti dengar. Lalah dia tanya toke kedai, "Ni ustaz apa?" "Tak kenal tuan-tuan. Biasalah tak nak mengaji." Nak kenal macam mana? Orang hak mengaji pun tak kenal Ustaz Kasim. Itu yang datang mengaji tu tak kenal dia, tambah yang tak mengaji. Lagilah tobat lahum tak kenal. Jadi yang pertamanya, tolong banyakkan memuji dia. "Kamu ni dah cantik dah bertudung. Kalaulah kamu sembahyang penuh lagi cantik." Jadi tuan-tuan, gunakan perkataan tak. Tak tu kena banyak. "Eh, kita tak cukup sembahyang boleh ke? Kita tak bertudung boleh ke?" Jangan terus hentam. "Kamu ni tahu tak, tak bertudung ni kena bakar neraka, kamu tahu." Memang dia lari lah. Tuan-tuan kena banyak gunakan tak. "Eh, boleh ke kalau tak bertudung? Boleh ke kalau tak cukup sembahyang? Sah ke sembahyang kita?" Gunakan perkataan boleh ke? Boleh ke? Menunjukkan bahawa kita masih hormat pada dia sebab kita minta pendapat dia. Ha, itu dakwah tu. Yang kedua, yang keduanya banyakkan hadiah. Ya, kita sekarang ni kurang hadiah. Banyakkan hadiah. Tuan-tuan bagi hadiah tudung dekat dia, bagi hadiah buku dekat dia, bagi hadiah VCD dekat dia. Yang ketiga, doa. Doa tu yang paling mustajab doa. Bangun tengah malam, sebut nama dia direct. Ya Allah, si Era ni tak bertudung, ya Allah. Mudah-mudahan Era ni bertudunglah, ya Allah. Sebut nama dia direct dalam doa, tuan-tuan, selepas kita bangun tengah malam. Baik, wallahu alam. Habis dah. Habis dah ya. Ya kak. Yang pertama, orang yang meninggalkan solat. Yang kedua, orang yang derhaka pada mak bapa. Yang ketiganya, orang yang melakukan zina. Yang keempat, orang yang memutuskan silaturahim. Nombor enam, minum arak. Dan orang makan riba. Boleh ya? Minum arak dan riba. Last sekali ialah putus silaturahim. Habis dah. Baik, cukup sekadar itu. Sekadar ini sajalah kuliah kita. Pukul berapa saya petang ni? Tak petang ni? 2:30 petang di Fasa 3A Surau 3A. Dan malam ni selepas maghrib di Masjid Kampung Datuk Seri Kamarudin Mak Isah. InsyaAllah sekadar itu saja. Bagi tuan-tuan yang belum dapatkan CD saya yang terbaru, tuan-tuan boleh dapatkan di luar. Yang terbaru sampai, tuan-tuan ya, seperti biasa di luar. Dan ada produk makanan Islam kita di sana. Sekian sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pinggir kota.